kembali kepada ikhbarun nabi alaihi salatu wassalam an syaikh qabla wuqu'i, khabar dari nabi alaihi salatu wassalam tentang sesuatu sebelum terjadinya. Semuanya itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan min ajli supaya an yakuna an-nasu, manusia, ala ma'rifah, di atas pengetahuan, wa basirah, dan ilmu. Idza hadatsat hadhil umur, jika perkara-perkara ini terjadi. Fa yakunu indahum isti'dadun, sehingga mereka memiliki persiapan. Limuqamatiha, untuk menghadapi perkara-perkara itu, kejadian-kejadian itu. Wa tahdhir minha, dan juga supaya mereka ada persiapan untuk tahdhir, peringatan darinya. Wa alla yaghtarru biha, dan supaya mereka tidak ightirar, tidak tertipu dengan perkara-perkara itu. Fa Hudzaifah radhiyallahu anhu fi nihayah, maka Hudzaifah radhiyallahu anhu di akhir hadis, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, idza adrakahu hadza, jika dia mendapati kejadian ini, madza yaf'alu, apa yang harus dia lakukan. Qala lahu Nabi alaihi salatu wasallam kemudian berkata kepada Hudzaifah, antalzama jama'atal muslimin wa imamahum, kamu melazimi, menetapi jamaat kaum muslimin dan imam mereka, ya, tidak memisahkan diri dari jamaah ini, tidak memisahkan diri dari mendengar dan taat kepada penguasa mereka. Hadhihi hiya al-ismatu min al-fitan, ini adalah ismah, inilah ismah, bentuk penjagaan dari fitnah-fitnah. Ay an takuna ma'al jama'ah, yaitu engkau bersama al-jama'ah, tidak memisahkan diri dari kaum muslimin. Wa nabi sallallahu alaihi wasallam yusi bil tizami jama'atil muslimin, dan nabi alaihi salatu wassalam mewasiatkan untuk menetapi jama'at al-muslimin. Wa yaqul, dan beliau bersabda, yadullahi ala al-jama'ah, tangan Allah subhanahu wa ta'ala di atas al-jama'ah. Wa man syadza syadza fil nar, dan barang siapa yang menyimpang dari jamaah itu, memisahkan diri dari jamaah, syadza fil nar, maka dia akan menyimpang menuju neraka. Ini ancaman bagi orang atau kelompok yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, man khalafa al-jama'ah, barang siapa yang menyelisihi al-jama'ah, faqad khala'a, faqad khala'a ribqatal islami fi unuqih. Ribqatun, kalau tidak salah lafaz ini sudah pernah kita lewati, tidak mengapa kita ulang kembali, maknanya adalah hablun fi qurun adidatun, tali yang padanya ada beberapa ikatan, yang memiliki beberapa ikatan. Makna hadis ini, barang siapa yang menyelisihi al-jamaah, sungguh dia telah melepaskan ribqatal Islam, tali Islam, ikatan Islam, fi min unuqih, dari lehernya. Nah, dari lehernya. Apakah artinya dia keluar dari Islam? Tidak, selama bentuk mukhalafahnya tidak mengeluarkan dia dari millah. Nah, jadi butuh rincian, ya, untuk menjelaskan apakah dia sudah keluar dari Islam ataukah masih dalam lingkup Islam. Yang jelas, apa yang kita dengar ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang menyelisihi jama'atul muslimin. Wal ahadits fi hadza al-bab katiratun, dan hadis-hadis dalam permasalahan ini banyak. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya Syekh kemudian kembali menambahkan hadis yang lain. Inni tarikun fikum, sesungguhnya aku meninggalkan di tengah-tengah kalian, ma in tamassaktum bihi, yang apabila kalian berpegang teguh, termasuk berpegang teguh dengannya, lan tadillu ba'di, kalian tidak akan sesat sepeninggalku. Ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kesesatan. Selama kalian masih istimsak, berpegang teguh dengan hal tersebut, selamanya kalian tidak akan sesat. Kitab Allah wa sunnati, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah. Ya, tentu istimsak yang benar, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan cara yang benar. Nah, wa sayati fil ahadith, dan akan datang pada hadis-hadis, halatul ghurabai fi akhir zaman, keadaan al-ghuraba, orang-orang asing di akhir zaman. Wama lahum minal ajri, dan apa yang mereka dapatkan berupa pahala. Fa mulazamatu jama'atil muslimin fi hal ismah, maka menetapi jama'ah kaum muslimin padanya ada hal ismah, bentuk penjagaan. Wa amma man syadza an jama'atil muslimin, adapun orang yang menyimpang dari jama'atul muslimin, fa huwa ala khata'in, maka dia berada di atas kesalahan. Wa ala syafiril halak, dan dia berada di atas syafir. Syafir maknanya nahiyatu kulli syai'in wa tarfuhu. Dia berada di atas jurang kebinasaan. Nah, ya, sudah berada di ujung tanduk. Salah sedikit jatuh ke bawah. Begitu. Alaika an talzama jama'atal muslimin wa imamal muslimin. Maka wajib atasmu menetapi jamaah kaum muslimin dan imam kaum muslimin, penguasa kaum muslimin. Yani, yaitu dengan cara apa? Bisam'i wa ta'ati li waliyi amril muslimin, dengan cara mendengar dan taat pada penguasa urusan kaum muslimin. Bisam'i wa ta'ati, dan ini termasuk diantara aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah. Ya, sam'u wa ta'ah, termasuk diantara usulus sunnah, termasuk diantara prinsip-prinsip dasar ahlus sunnah. Jika menyelisih prinsip ini, maka keluar dari wilayah as-sunnah. Naam. Wal jama'atu la takunu illa bi imamin, dan yang namanya jama'ah itu tidak bisa terjadi kecuali dengan adanya imam, pemimpin, penguasa. La budda minal imam, harus ada pemimpinnya. Wa la takunu jama'atun biduni imamin yaquduhum. Tidak bisa terbentuk sebuah jama'ah kecuali dengan imam yang memimpin mereka. Wa yahmihim, dan memberikan himayah, perlindungan kepada mereka. Wa yudiru syu'unahum, dan mengatur urusan mereka. Fala budda min imamin yarji'una ilaih, maka harus ada pemimpin yang mereka kembali kepada pemimpin tersebut. Alaika an talzama jama'atal muslimin wa imamal muslimin. Wajib atasmu melazimi jama'ah muslimin dan imam muslimin. Ini selalu diulang oleh syekh. Ya. Nah. Sebagai bentuk penegasan. Hadza fihi najatun minal fitan. Ini padanya ada keselamatan dari fitnah-fitnah. Wa hadza idza ta'ammaltahu wajadtahu mutabiqan li zamanina hadza. Dan ini apabila engkau perhatian, memperhatikannya, engkau akan mendapati hadis ini mutabiqan li zamanina hadza. Sesuai dengan apa yang terjadi di zaman kita ini. Wallahu a'lam bima ya'ti ba'dahu. Wallahu a'lam, hanya Allah yang lebih mengetahui dengan apa yang akan datang setelahnya. Al-ana al-fitanu kathiratun wa syadidatun. Di waktu kita sekarang ini, fitnah itu sangat banyak. Fitnah itu sangat keras. Wa da'ayat al-mudillatu kathiratun. Dan ad-da'ayat, seruan-seruan yang menyesatkan juga banyak. Wa wasailu nashi syarri tawaffarat wa nashitat. Dan wasilah-wasilah, media-media untuk menyebarkan kejelekan itu sangat banyak dan digiatkan. Wa sarra syarru yurawiju, sehingga kejelekan itu tersebar. Wa yud'a ilaih, dan diajak kepadanya. Wa du'atu ad-dhalali ala qadamin wa saqin, dan para penyeru kesesatan, kata Syekh, ala qadamin wa saqin. Hadhihi al-ibara ma'nahu bi kulli quwwatin wa bi taqatihi al-kamilah. Mereka giat menyebarkan kesesatan dengan penuh kekuatan yang mereka miliki. Fil fadaiyat, mereka menyebarkannya di saluran-saluran televisi. Fil fadaiyat. Wa ala al-internet. Dan juga disebarkan di internet. Internet, bahasa Arabnya internet. Ya, bahasa serapan. Inggris dijadikan Arab, jadinya ya al-inter, gimana bacanya, al-internet. Wa fil kutubi, demikian pula di dalam buku-buku. Yurawijuna asyar wa dhalal, mereka menyebarkan kejelekan. Asyar wa dhalal, kesesatan. Wa yuharriduna ala al-furqati wal-ikhtilaf. Wayharidun, mereka sangat menganjurkan atas perpecahan, al-furqah. Jadi al-furqah kalau kita mengartikan perpecahan, maka maksudnya adalah al-furqah. Kalau al-firqah di kasrah itu kelompok, digunakan untuk sesuatu yang terpuji. Contoh misalkan nama al-firqatun najiyah, fa-nya di kasrah. Kalau ingin mengungkapkan ya kejelekan, maka dengan di dhamma fa-nya, al-furqah. Mereka sangat menganjurkan itu, perpecahan dan perselisihan. Iya. Perpecahan dan perselisihan. Contoh kecil misalkan apa yang terjadi di tahun-tahun kita ini, tahun politik. Ya, jadi demokrasi, orang-orang kafir berusaha menanamkan prinsip mereka, prinsip demokrasi. Ya, supaya terjadi pecah, terjadi terbentuk banyak kubu. Nah, ada sebagian orang memilih partai ini, sebagian lagi memilih partai ini. Ada banyak partai. Masing-masing partai memiliki pengikut. Atba. Nah. Dan partai itu mengusung tokoh yang diangkat nanti sebagai pemimpin. Masyarakat pecah. Ya, dalam satu rumah tangga, ya, suami istri beda pilihan. Pecah. Nah, berselisih sampai di antara mereka ada yang tidak mau mengajak omong istrinya. Istri tidak mau mengajak bicara suaminya. Hanya karena perbedaan. Berbeda dalam masalah pilihan. Ya. Jadi mereka sangat semangat untuk menciptakan ini. Nah, ini contoh saja. Wa yad'una ila hurriyati ar-ra'y, dan mereka mengajak kepada hurriyati ar-ra'y. Kebebasan berpikir. Orang itu bebas berpikir, mengemukakan pendapat. Nah. Ya, bebas. Tidak perlu terikat dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Bebas, silakan. Wa hurriyatil kalimati wa ma asbaha dzalik. Ya, sama juga maknanya, hurriyatul ra'i, kebebasan berpikir, hurriyatil kalimah, kebebasan berpendapat. Yuriduna an yufassiku awsala al-muslimin. Apa yang mereka inginkan dengan itu semua? Mereka menginginkan melepaskan awsal. Hubungan antara kaum muslimin. Ya, supaya mereka tidak menjadi ya ikhwah yang muta'alifi, saudara-saudara yang saling ta'aluf, kuat hubungan di antara mereka, ingin direnggangkan seperti ada ikatan yang kuat kemudian ingin dilepas oleh mereka. Fa idza lam yakun indahu khibrah. Baiklah, dalam yakin anda khibrah, jika kamu tidak memiliki khibrah, ya, wawasan di hadal amr dalam permasalahan ini, tidak mengetahui tipu daya mereka orang kafir yang sudah kita sebutkan di atas, waqa' safil halak, engkau akan jatuh pada kebinasaan. Nah, jadi kita juga harus mengetahui apa yang terjadi di luar. Ya, mempelajari asyar kejelekan, bukan untuk mengamalkannya, tapi untuk membentengi diri dari itu. Illa man rahimahullah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaika an talzama jama'atal muslimin, maka wajib atasmu menetapi jamaah kaum muslimin. Walhamdulillah anta fi hadhil bilad as-su'udiyyah fi dawlatin muslimatin wa ma'a jama'atin minal muslimina lahum imamun. Alhamdulillah, kata Syekh, ya, beliau tentu mengajak bicara para tullab yang berada di mamlakah Kerajaan Arab Saudi. Alhamdulillah, engkau berada di negeri Saudiyah, daulah muslimah, negeri muslimah, negeri Islam, bersama dengan jamaah kaum muslimin. Lahum imamun, mereka memiliki penguasa. Hada min ni'amillah subhanahu wa ta'ala, ini termasuk di antara nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Fa nahnu fi ni'matin 'azimah. Maka kita berada di dalam nikmat yang besar, lakin la tansaw anna al-a'da'a yahfiruna li hadhihi ad-daulah. Akan tetapi jangan sekali-kali kalian melupakan, jangan kalian lalai bahwasanya musuh-musuh Islam dari kalangan kufar, mereka menggerogoti ya negeri ini. Wali hadihi al-jama'ah, demikian pula jama'ah kaum muslimin dari negeri ini. Yuriduna an yuziluha minal wujud. Mereka musuh-musuh Islam menginginkan supaya menghilangkan jama'ah kaum muslimin dari peradaban. Hatta takuna mislal baladil ukhra. Sehingga negeri Saudi seperti negeri-negeri yang lain yang dijajah oleh mereka. dulu penjajahannya berupa apa? Berupa mengerahkan serdadu-serdadu. Kalau sekarang apa? Ya, penjajahannya berupa menerapkan sistem-sistem, prinsip-prinsip pokok orang-orang kafir. Di antaranya demokrasi yang sudah kita singgung di atas. Nah, Saudi tidak menerapkan demokrasi. Ya. Mereka menginginkan negeri Saudi seperti negeri-negeri yang lain. Fala yabqa amamahum syai'un yamna'uhum. Sehingga tidak tersisa di hadapan mereka sesuatu yang bisa mencegah mereka. Mereka ingin bebas melakukan apa saja. Falnakun ala hadari min hada. Hendaknya kita berhati-hati dari ini, kata Syekh Saleh Al-Fauzan. Kemudian beliau mengingatkan dengan beberapa fenomena yang terjadi di sana. Alam yujannidu min abna'ina man yufajirun. Bukankah mereka orang-orang kafir merekrut dari putra-putra negeri kita ini man yufajirun, yang melakukan pengeboman. Iya. Di antara ya, al-intihariyah, al-istishhariyah, istilah Islam mereka, bom bunuh diri yang terjadi, istishhad dalam rangka mencari mati syahid, kata mereka. Ya, banyak di antara syabab Saudiyah, para pemuda Arab Saudi, di mana mereka melakukan pengeboman ya di negeri itu. Nah, mereka merekrut pemuda-pemuda kita. Man yufajjiruna, man yantahiruna. Orang yang melakukan pengeboman, orang yang melakukan bunuh diri. Famal gharadu min hadha? Apa tujuan dari ini? Al-gharadu min hadha ish'alu nari fitnah. Tujuannya adalah menyalakan api fitnah. Wa tafriqu hadhihi al-jama'ah, dan mencerai-beraikan jamaah ini, persatuan ini. Wa izalatu hadhihi an-ni'mah, dan menghilangkan nikmat ini. Hadha huwa al-gharadu alladhi yuriduna. Ini adalah tujuan yang mereka inginkan. Nah, jadi ada beberapa kejadian terjadi peledakan di Arab Saudi. Nah, sebagiannya ada yang terjadi di hampir, ya, walaupun bukan di Ka'bah, tidak jauh dari Ka'bah. Nah, baik. Karena tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan keutamaannya melalui barakallahu fikum al-asakir, demikian pula ya pemerintah, mereka berhasil membasmi terorisme, dan bisa dikatakan Arab Saudi termasuk di antara ya negeri yang memiliki prestasi yang besar dalam permasalahan ini. Dan kita kenal, kita dengar ya, at-tahaluf, koalisi yang dibentuk oleh, yang diketuai oleh Arab Saudi, koalisi yang bergabung bersama negeri-negeri Islam dalam memerangi terorisme yang sifatnya internasional. Nah, sayang Indonesia tidak masuk, Malaysia masuk. Begitu. Baik. Jadi kita harus hati-hati. Ini tujuan mereka. Yusammuna hadza bil jihad. Mereka namakan ya pengeboman, bom bunuh diri ini sebagai jihad. Yusammunahu istishhadan fi sabilillah. Istishhadan. Ingat, jika ada sin, maknanya adalah tolab. Berarti apa? Istishhad tolabu. Tolabu syahadah. Mereka menamakan kegiatan mereka ini sebagai bentuk mencari syahadah, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, istisyhad. Nah, dengan cara melakukan pengeboman, ya, bom bunuh diri. Mencari mati syahid. Mati konyol, bukan mati syahid. Nah, mati konyol. Ya, tidak ada ulama. Ulama Rabbani. Kalau ulama su, banyak. Ulama-ulama di Mesir sana, dari kalangan Ikhwan Muslimin, mereka yang memfatwakan itu. Nah, tapi ulama Rabbaniyun dari kalangan ahli sunnah wal jamaah salafiyun tidak ada. Mereka tidak mengatakan ini adalah istisyhad. Ini adalah kesalahan. Bahkan bisa dikategorikan sebagai dosa besar. Hala min zakhrafil qawli wa tarwiji lil batin. Bentuk penamaan bom bunuh diri ini sebagai cara untuk mencari mati syahid adalah termasuk zakhraful qawl, yang menghiasi perkataan supaya laku. Ya, perkataan yang menghiasi, yang menipu. Nah, dibungkus dengan perkataan yang menipu, perkataan yang diperindah. Bunuh diri dikatakan istisyhad. Coba perhatikan. Ya, sesuatu yang busuk dibungkus dengan pakaian yang bagus. Isinya busuk. Siapa yang bisa mencium itu? Ulama. Tahu isinya. Ya, sesuatu yang busuk. Makanya dijelaskan kepada kita. Tidak semua orang tahu. Orang-orang yang berilmu tahu. Ini bukan jihad. Nah, wa tarwiji lil batil, dan juga sebagai bentuk menyebarkan kebatilan. Fadhihi umurun allamana an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadzarna minha. Maka ini adalah perkara-perkara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita, dan Nabi memperingatkan kita darinya qabla wuqu'iha, sebelum terjadinya. Kullama hadatha syai'un min hadza yakunu 'indana minhu khibrun wa ma'rifah. Setiap kali terjadi sesuatu dari ini, maka kita sudah memiliki pengetahuan dan ma'rifat. Wa kaifa nuqawimuhu wa kaifa naslamu min syarri, bagaimana kita menghadapinya dan bagaimana kita selamat darinya. Ilzam jama'atan muslimin wa imamahum. Hendaknya kalian menetapi jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Betul terjadi apa yang dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Maka kita harus menetapi jamaah kaum muslimin, jangan ya terpengaruh dengan syubhat-syubhat mereka dari kalangan khawarij. Ya, dari kalangan teroris. Rasul sallallahu alaihi wasallam arsyada ila anna salamata min al-fitani idza hadathat takunu bi luzumi jama'atil muslimin wa imamihim. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memberikan irsyad, petunjuk supaya kita selamat dari fitnah jika terjadi, yaitu dengan cara menetapi jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Nah, sedahsyat apapun fitnah itu, jangan sampai keluar dari ketaatan. Wa man syaqiqar rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Syekh menyebutkan ayat 115 dalam surat An-Nisa, dan barang siapa yang menyelisihi rasul min ba'di, setelah ya ma tabayyana lahu al-huda, setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, apa balasannya? Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kepada apa yang dia berpaling kepadanya. Wa nuslihi jahannam, di dunia disesatkan, dibiarkan sesat. Di akhirat dia masukkan ke dalam jahannam. Wa sa'at masyiran, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Wa madaman muslimuna ala tariqatin sahihatin, selama kaum muslimin berada di atas jalan yang benar, wa ala sabilil huda, dan juga berada di atas jalan petunjuk, fakun ma'ahum, maka hendaknya kamu bersama mereka. Fa idza kharajat an dzalika atau fa idza kharajta an dzalika, dan apabila engkau keluar daripada itu tidak bersama mereka, fa anta mutawa'adun, maka engkau mendapatkan ancaman. Bi'an yasnam bi'an yusliyaka Allah, yusliya ya'nya maftuha li khifatiha, bi'an yusliyaka Allah jahannama wa sa'at masira, engkau mendapatkan ancaman yaitu Allah akan memasukkan kamu ke dalam jahanam, dan dia adalah sejelek-jelek tempat kembali. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Insyaallah berikutnya tentang masalah apa? Masalah uzlah. Okay. Jika sudah tidak didapati lagi jamaah bagaimana? Itu masalah uzlah akan disebutkan, dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan habibullah taala pada pertemuan berikutnya باذن الله تعالى. Tafadhalu barakallahu.